Berita si meriah si isuratkan Markus. Markus bindu sada. Enda memberita si meriah kerana Yesus Kristus anak dibata. Ibenakan suara si isuratkan Nabi Yesaya. Nina dibata? Nehenlah, kusuruh persuruhanku leben asakam. Ia mesinikapkan dalan man bandu. Lid sekala si erlebuh itanah si mesawang. Pesikaplah dalan man Tuhan, pepinter dalanna. Suara si tersurat Rahma Yohanes pridikan ku tanah si mesawang. Ipridikanna kalak janah ipesehna berita ibas di batanari, Nina. Jeralah, maka kam ipridikan, gelah dosa-dosandu ia lemi di bata. Maka kerina jelma i tanah Judea, ras i kota Jerusalem reh bagikan Yohanes. Ia ku kena dosana, jana ipridikan Yohanes ia ibas lau Jordan. Pakaian Yohanes emekap, jubahna ibas bulu unta nari, genditna ibas kuling-kuling nari, nakanna labang ras tengkuli kerangan. Ikata kena peman kalak ndai, Nina. Rehme sekalang si lebih erkuasa asangkan aku. Mungku ngosari tinali sepatuna pe aku lama tunggung. Aku mpridikan kam alu lau, tapi ia pagi mpridikan kam alu kesah si badia. Lahan dekah sakensa siye, Reh Yesus inasaret tanah Galilea nari. Ia pe ipridikan Yohanes ibas lau Jordan. Darat kenca Yesus ibas lau nari, rempet idah na langit talang. Janah kesah si badia nusur kubabona bagi indrapati. Terbagi pe sora isurga nari. Kam-kam anakku siku kelengi, kam-kam singena ateku. Kenca siye, minter ia ibabai kesah si badia ku tanah si mesawang. Dekahna ia ije lid 40 hari, ije me ia icubai si iblis. Ibas ingan melala perubia-rubia si meliar, tapi malaikat-malaikat reh nampati ia. Kenca Yohanes pridikan ipenjarakan, laos Yesus ku Galilea. Iberita kena berita si meriah si rehna ibas di bata nari, Nina. Enggo seh paksana maka reh mekin rajaan di bata. Jeralah janah teklah nandangi berita si meriah. Sangat Yesus erdalan arah tepi danau Galilea, idahna dua kalak penjalan nurung sanganan jala. Gelarna Simon ras Andreas, duana ia sembuya. Nina Yesus mansi dua kalak Mari ikutkan aku, maka kuajari kam jadi penjala jelma. Minter itading kena jalana janah ikut kena Yesus. Landau sa Yesus erdalan, idah naka dua kalak si ersembuya. Eme Jakub ras Yohanes anak Sebedeus, sangan nikap kenjalana ibas perahuna. Minter idilo Yesus duana. Emaka itading kena bapana Sebedeus ras kalak upahan ibas perahuna, jenari ikut kena Yesus. Seh ia kerina ikota Kapernaum. Asumori sahabat kalak Yahudi, minter laos Yesus ke rumah pertoton jenari ibna kena ngajar. Ia ngajarlah bali ras guru-guru agama. Ia ngajar alu kuasa. Emaka mamang ate kalak simegi pengajarna. Paksa siye, reh sekalak setanan kubas rumah pertoton, janah serko ia, Nina. Maka dinurukin kami, oh Yesus kalak Nazaret. Reh ate dumunuh kami kin, oh tengah isekam. Kamu si badia ibas di batanari. Isergangi Yesus setandai, Nina. Sinik, daratlah ibas ianari. Idampes-dampeskan setan si setan endai. Makan darat setan ibas ianari janah neserku. Gerina kalak kemamangan. Si sungkun-sungkunan ia sapih-sapih ia, Nina. Kaikin endan dia, pengajaran simbaru, ibas ia lid kuasa. I pelausna setan-setan, janah setan-setan mengikutkan katana. Maka berita kerana Yesus pada sembar kubulang-bulang tanah Galilea. Yesus ras ajar-ajarna nadingken rumah pertoton, lawas ke rumah Simon ras Andreas, ikut pe Jakub ras Yohanes. Mami Simon ampar ibas ingan medem perbahan sakit. Kenca seh Yesus i rumah, minter seh bana berita enda. Idahi Yesus mami Simon dai, ijemak natana, maka ipekekena, janah minter malam penakitna. Jenari kuskas mami Simon ngelai Yesus raskala ndai kerina. Kenca sundut matawari enggo nandangi gelap, ibaba kalak man Yesus kerina si penakitan rasi setanan. Kerina anak kuta e pulung ilebe-lebe rumah ndai. Berbagai-bagai penakit jelma si enterem ipepalemna, janah setan-setan pe ipelausna. La ipediat Yesus pe setan-setan e ngerana, sabab ia teh setan-setan ise ia. Pepagina ar pagi-pagi si lampas, ope dengar terang wari, keke Yesus laus ia ku ingan si melenget, ije ar toto ia. Tapi Simon ras teman-teman na laus ndarami ia, kenca jumpa ni naman Yesus, krina kalak ndarami kam. Erjawab Yesus, kita harus berkat kukuta-kuta si deban, i tanah Galilea enda, gelah IJP ku beritakan ka berita si meriah, sabab guna si ekap maka aku reh. Emaka isyari Yesus krina kuta-kuta i Galilea. Ngajar ia ibas rumah pertoton kalak Yahudi, janah i pelawesna setan-setan. Rehmus kalak gada mendahi Yesus, nembah erjimpuh i lebe-lebe Yesus mindo perkuah Athena nina. Bicara ngit kam, ngasup kap kam pepalem aku. Mekuah ate Yesus i dudur kena tanna, janah i jemakna kalak gada mendai, jenari nina Yesus manbana. Ngit aku, malemlah kam. Minter malam gadamna, janah mejelis pedagingna. Jenari isuruh Yesus ia lawes janah ipedahina. Jaga, ola turikan man isepe kerna sienda, tapi lauslah, sidahkan bandu man imam. Gelah te kalak maka kam enggo malam, bahan persembahan du bagi isuruh Musa. Emaka lawes kalak si enggo malam dai, tapi la tergeng kenca sinik, kuja ia lawes, ije itu rikena kerna Yesus si pepalem ia. Perbahan sie, lanai terang-terangan Yesus reh kubah sada-sada kuta, emaka ibas ingan si melenget ia. Bagegia, rehen ngekala ijanari pendahi ia.